Wajahmu ingatkan aku dengan dia yang telah tiada. Tak bermaksud ku samakan kau dengan dia. Mengapa Tuhan mempertemukan aku denganmu? Aku cinta dia, tapi takdir memisahkan. Kau datang di bisa bedakan rasa bahagia dan rasa sedih sejak aku anggap dia takkan tergantikan. Kau datang di waktu yang tepat. Wajahmu ingatkanku. Dengan dia.